adalah kisah usah yang dulu-dulu. Terus membayangi kalbu hidupmu akan bunda tiada menentu. Bila masih berkawan bimbang ragu menghambat gerak majumu, biarkanlah kisah lalu terhempas kembali. Berbekal yakin dan pasti, berpayung iman yang suci, cintamu tercapai nanti. Masih berkawan bimbang ragu